Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Lebih pantas lagi, dia juga enggak akan bisa menahan amarahnya dari segi syahwat. Fazawiju baina ghadabi wa syahwati. Kalau begitu, kawinkanlah, gabungkanlah antara syahwat dan amarahnya. Dimix, digabungkan. Syahwat dimasukkan, amarahnya juga. Wad'uhu ila syahwa min babil ghadab. Tariklah dia. Ya, menuju syahwat dari pintu amarah. Yang lainnya, wa ilal ghadab, tariklah dia dari pintu amarah. Ya, amarahnya dipancing dari pintu syahwat. Semua saling melengkapi. Semua saling melengkapi. Wa'lamu annahu laisa lakum min bani Adam silahun ablagh min hadhihi silahain. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan memiliki senjata yang lebih ampuh melainkan dua senjata ini, dari segi amarah dan dari segi syahwat. Nasallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari syahwat dan amarah ini. Wa inama akhrajtu abawai minal jannah bisyahwat. Karena sesungguhnya aku keluarkan kedua orang tua mereka, Adam dan Hawa, dari surga, yaitu dengan syahwat. Wa inama alqaitul adawa bain auladin bil ghadab. Dan aku campakkan permusuhan antara anak-anak Adam, yaitu dengan amarah. Wabiqatatu arhamahum, dengan amarah tersebut aku bisa memutuskan tali silaturahmi mereka satu dengan yang lainnya. Wasabaqtu dima'ahum, dengan pintu amarah aku bisa menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Wabiqatla ahadubnai Adam ahah, dengan pintu amarah itulah salah satu anak dari anak Adam, salah satunya membunuh saudaranya dengan marah dan syahwat. Dikawinkan oleh syaitan, oleh iblis, dikawinkan. Yang bisa masuk dari pintu syahwat, masuk. Yang bisa masuk dari pintu al-ghadab, masuk. Fallahul musta'an, fallahul musta'an. Wa'alam anna al-ghadab jamratun fi qalbi ibn Adam. Ketahuilah, yang namanya murka, amarah, adalah jamrah, bara api. Ya, orang selalu marah, marah, marah, marah. Ini panas, wajahnya panas, mukanya panas, matanya melotot, panas, merah. Ya. Hawanya panas. Ya, Anda pernah dapati tingkatan santri terkena kanker jantung, kira-kira gimana? Kita sarankan ke rumah sakit jantung, ya, Jakarta. Dokternya juga bingung, ini mau dioperasi, yang dioperasi apa? Jantungnya susah. Allahul musta'an. Kita tanya, kenapa kok bisa kena penyakit kanker jantung ini? Ya panas, hawanya panas, iri, dengki, hasad, enggak suka sama orang lain. So ini dari jiwa, kejiwaan. Ini kalau dari segi herbal susah herbalnya. Walaupun ada, tapi kalau memang rohnya, kejiwaannya jahat, selalu iri dengki, selalu enggak mau kalah sama orang lain, selalu enggak suka sama saudaranya, panas hawa bawaannya panas terus. Sesama ikhwan juga panas. Ya, ini sudah kelainan ya, hati-hati yang seperti ini. Jangan dianggap sepele. Ini sampai tingkatan dia apa? Kanker jantung. Psikologinya ya, enggak main-main ini. Artinya di sisi yang lain bukan artinya Rasulullah SAW tidak pernah marah. Rasulullah SAW pernah marah. Tetapi keadaan tertentu ketika agama Allah dihina maka marah. Tapi kalau masalah pribadi tidak. Rasulullah SAW diusir dari Mekah. Dibilang tukang sihir dan lain sebagainya, ditimpuk pakai batu sampai Malaikat Jibril menawarkan bantuan, wahai Muhammad, apakah gunung ini aku akan timpakan kepada mereka? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, jangan, siapa tahu dari anak keturunan mereka ada yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah SAW memaafkan. Allahul musta'an. Ya, pintu amarah. Biasanya orang-orang seperti ini enggak tenang, marah terus. Emosi terus. Perbanyak istighfar, astagfirullah. Ya. Karena syaitan masuk ke dalam Bani Adam lewat apa? Peredaran darah. Di antara dengan berbekam. Yang paling ampuh dengan istighfar, zikir, azkar. Azkar pagi dan sore, sebelum tidur, sholat malam, sholat witir, ya itu lebih ampuh dibandingkan herbal-herbal yang ada, lebih ampuh. Walaupun membantu juga, herbal juga membantu, tetapi yang lebih ampuh adalah kejiwaannya. Karena akan pengaruh ke tubuhnya, ke badannya. Dari pintu inilah seorang akan hancur dan binasa dengan marah. Ya. Allahul musta'an. Azkar, tentunya azkar, zikir pagi sore itu lebih harus dijaga. Nah, dan lain sebagainya, baca Quran dan lain sebagainya. Harus dijaga dan dijaga. Perhatikan. Wa'alamu annal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwasanya amarah itu adalah jamrah. Bara api yang ada di dalam hati Bani Adam. Ya. ini sudah jamrah, sudah dalam bentuk bara api di dalam jiwa Bani Adam. Wa syahwatu, sedangkan syahwat, narun, adalah apinya yang bikin menyala. Tadur mengkal, yang menyala dari jiwanya, dari hatinya. Lalu bagaimana memadamkannya? Wa inna ma tudfa'un nar bil ma wa salatu wa dzikir wa takbir. Api ini bisa dipadamkan dengan air. Air wudu. Minum air. Karena panas, badannya panas, emosinya panas, kejiwaannya panas. Ya minum air. Atau berwudu. Salat, zikir, takbir. Karena yang kebakaran saja kita takbir bisa meredup api itu. Fayyakum antumakinu bani Adam inda ghadab wa syawati min qurbanil wudhu wa salat. Hati-hati, hati-hati. Jangan kalian dekatkan ketika bani Adam dalam keadaan marah dan syahwat. Jangan didekatkan dengan wudhu dan sholat. Jangan, bakal padam. Syahwatnya memuncak. Setelah itu dengar azan, tes langsung. Dia lagi marah, dengar azan langsung, tes. Ya, wudhu langsung, langsung. Dan itu gak ada obatnya, herbalnya. Ya, tidak secepat itu pengaruhnya, kepatenannya. Coba. Nah, dan mujarab. Dan itu kalau terus-menerus amarah masuk dalam kejiwaan, orang bakal lari darinya, sehingga jangan bingung kenapa kok ada yang mendekati saya, ya karena kamu pemarah. Ya. Hawanya kamu-kamu tuh hayang gelut, weh. Pengennya berantem aja. Kenapa? Ya karena kamu pemarah. Selalu enggak suka sama saudaranya. Nah, ini kan bahaya. Kenapa? Ya karena hasad, iri, dengki. Waliyadzubillah. Nah, dan kalau diteruskan, teruskan seperti itu, dia akan semakin besar hantamannya, waliyadzubillah. Hati-hati, jangan sampai kalian dekatkan ketika Bani Adam marah dan memuncak syahwatnya, jangan didekatkan dengan wudu dan sholat. Jangan, kata siapa? Kata iblis. Artinya apa? Penawarnya apa? Wudu dan sholat. Ketika marah. Tapi kalau sering marah tiap hari, ini bahaya. Kejiwaan nanti masuknya. Perbanyak sujud. Perbanyak istighfar. Perbanyak sholat. Baik sholat yang wajib, itu harus wajib. Ditambah dengan sholat-sholat yang mustahabat atau sholat-sholat yang sunnah. Dari sholat syuruk, habis talim subuh, misalnya. Kemudian syuruk, kemudian duha, kemudian zuhur, ya kemudian ba'da zuhur, ya kemudian asar, qabla'l asar, 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu limra'an. Semoga Allah merahmati seorang. Qabla al-asr arba'an aw kama qala Rasulullah SAW. Dia melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Maghrib. Naam. kemudian isya, kemudian sholat sunnah setelah isya, kemudian malamnya sebelum tidur dia sholat sunnah, berwudu, sholat sunnah wudu, tahu dia bisa witir, bisa. Ini akan mengobati otomatis kejiwaannya, amarahnya, tubuhnya juga. Jangan dikira gak ada pengaruh, sangat pengaruh. Sangat dan sangat berpengaruh ke kejiwaannya, ke badannya, ke tubuhnya. Nah, dan kehidupannya pun akan pengaruh. Wa iyyakum an tumakkinu bani adam 'inda ghadabi wa syahwati min qurban al-wudu' shalah. Fa inna dhalika yudhi 'anhum nar al-ghadab wa syahwat. Karena dengan wudu dan salat akan mematikan syahwat dan mematikan amarah. Yang tadinya marah memuncak dan syahwatnya juga memuncak, tetapi dia berwudu, dia sholat, sudah selesai. Wa qad amara nabiyuhum bidzalika, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi mereka, sudah memerintahkan hal ini. Innal ghadaba, sungguhnya murka, amarah, jamratun fi qalbi ibni Adam, merupakan bara api yang ada di dalam jiwa Bani Adam. Amara aitu min ihmirar aynih wa intifakh audajih, tidakkah kalian melihat dari memerahnya kedua matanya, memerah dan mengembangnya, besarnya urat nadi lehernya. Faman aasa dzalika falyatawadda, barang siapa yang nam tertimpa hal itu maka hendaknya dia berwudu. Marah sedikit ya wudu, kalau enggak nam berwudu ya dia tingkatkan wudu dan salat. Perbanyak sujud, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala lahum innama tudfa'un nar bil ma', maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, sungguhnya api itu bakal bisa dimatikan dengan air. Ini air. Nah, seperti tadi terkena kanker apa? Jantung. Jantung itu panas. Kanker panas. Diobatinya dengan apa? Air. Air apa? Air zam-zam bisa. Ya, air zam-zam bisa. Dan yang semisalnya. Dari air-air. Ramuan yang bisa mematikan atau mengecilkan. Ya. Kanker. Wa qad awsahum ayasta'inu 'alaihim bis-sabr was-salah. Dan Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada mereka agar selalu melaksanakan sabar dan salat. Agar selalu melaksanakan apa? Sabar dan salat. Fahulu bainahu wa baina dzalik, maka halangilah oleh kalian, diblok, dihalangi, jangan sampai Bani Adam melaksanakan salat dan bersabar. Karena akan menggagalkan rencana kalian di dalam menyesatkan mereka. Halang-halangi. Wansuhum iyah, dan berusahalah untuk melupakan sholat, sabar, berwudu. Cari celah, cari jalan supaya manusia itu lupa, lalai, meninggalkannya. واستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فاولوا بينهم وبين ذلك وانسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أصلحتكم فيهم أنكا وأنكاها الغفلة واتباع الهوى نعم berusahalah oleh kalian untuk menghalangi mereka agar jangan sabar dan jangan sholat dihalang-halangi terlebih ketika mungkin badannya gak enak atau mungkin capek atau musafir atau apa dan syaitan masuk di situ. Ustainu alaihi bisyawal ghadab. Minta tolonglah di dalam menguatkan hal itu dengan syahwat dan amarah. Dan yang lebih kuat lagi adalah ghaflah, lalai. Dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa alaihi wasallam. وأعظم أصلحتهم فيكم وأمن حسنهم ذكر الله ومخالفة الهوى. Sedangkan senjata yang paling kuat bagi mereka untuk melawan kalian wahai setan dan iblis adalah zikrullah. Makanya kenapa zikrullah yang paling kuat mengingat Allah istighfar bertobat astaghfirullah wa atubu ilaih dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini karena ini senjata, senjata yang kuat. Bahkan yang paling kuat. Dengan zikrullah. Dan menyelisih hawa nafsu. Menyelisih hawa nafsu. Wa idza ra'aytum rajulan mukhalifan li hawa fa'rubu min dhillih wa la tadu minhu. Maka apabila kalian melihat salah seorang yang menyelisih hawa nafsunya, lari darinya, dari naungannya, lari. Jangan kamu mendekat. Jangan sekali-kali kamu mendekat. Karena orang ini tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Ya, fahrubu min dhilli. Larilah kamu dari bayangannya. Dari bayangannya aja setan udah takut. Dari bayangannya saja apa? Setan sudah takut. Nah, wal maqsudu anna dzunuba wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu bihal 'abdu a'da'ahu. Maksud tujuan dari ini semua yang namanya dosa dan kemaksiatan adalah merupakan senjata iblis, bala bantuannya iblis untuk menghancurkan seorang hamba. وَيُعِينُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَيُقَاتِلُونَ بِسِلَاحِهِ وَيَكُونُ مَعَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا غَايَةُ الْجَهَلِ. Senjata untuk menghancurkan hamba Allah, menolong dan menghancurkan dirinya. Ya, justru dia sendiri yang akan membunuh dirinya, yaitu dengan senjata apa? Dosa dan kemaksiatannya. Sehingga dia perang sendiri. Perang dengan jiwanya, dengan dirinya. Wa hadza ghayatul jahal. Dan ini adalah puncak dari kebodohan, kedunguan. Ma yablughul a'da min jahilin, ma yablughul jahilu min nafsi. Seorang musuh ya tidak akan bisa mencapai mengalahkan musuhnya. Karena apa? Kebodohan dia. Sebagaimana orang yang bodoh juga nam tidak akan mencapai keberhasilan, kemenangan untuk melawan dirinya. Karena dia bodoh, tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Yang menghancurkan dirinya adalah dosa dan kemaksiatan dirinya sendiri. Perang sendiri, ribut sendiri. Dibikin ribut sendiri. Wa min al-ajaib anna al-'abda yas'abu juhdihi fi hawani nafsihi. Di antara bentuk keajaibannya, keanehannya, malah apa? Seorang hamba berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat daya dan upayanya untuk menghinakan dirinya sendiri. Yaitu dengan dosa dan kemaksiatan dia. Wa yazumu annahu laha mukramun. Dia menyangka dirinya adalah orang yang mulia. Menyangka. Baru mengira-ngira saja. Wa yajtahi fi hirmaniha ala hududhi hawa asyrafa wa yazumu annahu yas'a fi hadhiha. Dan dia bersungguh-sungguh nah untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, dia menyangka, tetapi malah mengharamkannya, malah menghalanginya. Dia menyangka dia sudah mendapatkannya, padahal tidak. Wa yabdhulu juhdahu fi tahqiriha wa tasghiriha wa tadfiyatiha wa yaz'umu annahu ya'liha wa yarfa'uha wa yukabbiruha. Dia sudah mencurahkan dan merendahkan dan menghinakan, menginjak dirinya, tetapi prasangka dia seakan-akan sudah meninggikan dirinya, mengangkat derajatnya, padahal tidak. Ini ghayatul jahal, puncak dari kebodohan. Tidak tahu, bingung sendiri. Wa kana ba'du salaf yaqul fi khutbatihi. Ada sebagian salaf mengatakan di dalam khutbahnya, ala rabbu muhin li nafsi wa yazumu annahu laha mukramun. Wahai orang-orang yang menghinakan dirinya dengan prasangka dia menyangka dirinya adalah orang yang dimuliakan. Mudhillun li nafsi, dia menghinakan, merendahkan dirinya. Wa yazumu annaha mu'izzun. Tetapi dia malah menyangka dialah orang yang dihormati. Musaghirun li nafsi wa yazumu annahu laha mukabbirun. Dia sendiri yang merendahkan, menghinakan, mengecilkan dirinya, tetapi dia menyangka seolah-olah dia adalah orang besar. Wa mudhayyi'un li nafsi wa yazumu annahu mura'in li haqqiha. Dia sendirilah yang menyia-nyiakan dirinya sendiri, tetapi prasangkanya, perasaannya, dia sudah menunaikan hak-haknya. Wa kafa bil mar'i jahlan, cukuplah seorang itu dikatakan bodoh. Al ayyakun ma'adui ala nafsi. Dia melawan dirinya, nah melawan, nah menghancurkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dengan dosanya, dengan kemaksiatannya. Wa yablug min abi fi'l ma lam yablug minhu aduh. Yang ini bisa dicapai, yang tidak bisa dicapai oleh musuhnya, karena dia menghancurkan dirinya sendiri dengan dosa dan kemaksiatan. Wallahul musta'an. Allahul musta'an. Seorang yang berkelimpangan dengan dosa, dosa dan dosa, waliyadzubillah. Justru itulah yang akan membahayakan dirinya. Justru itulah yang akan membunuh dirinya. Justru itulah yang akan merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri, yaitu dengan dosa dan kemaksiatan, bukan dengan yang lainnya. Musuhnya adalah hawa nafsunya, musuhnya adalah dirinya sendiri. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Qala rahimallah, fasrun al-ma'asi sababu nisyani nafsu ihmaliha. Wa min uqubatiha anna tunsil abda nafsah. Di antara pengaruh dari dosa dan kemaksiatan, bahwasanya seorang hamba dengan dosa dan maksiat akan melupakan dirinya sendiri. Wa idza nasiya nafsahu wa ahmala wa afsada wa ahlakaha. Maka apabila dia sendiri sudah melupakan jiwanya, merupakan dirinya, maka dia akan merendahkannya, merusaknya, dan menghancurkan dirinya sendiri. Fa in kira kaifa yansal abdu nafsahu. Kalaulah di sana ada seseorang yang bertanya, kok bisa dia melupakan dirinya sendiri? Fa idza nasiya nafsahu fa ayu syai'in yadhkuru wa ma ma'na nisyani nafsahu. Lalu ketika seorang tersebut melupakan dirinya, fa'isyain yudhkaru, bagaimana akan ditegur, diingatkan, bagaimana, seperti apa? Lalu bagaimana makna nisyan nafsi, dia melupakan dirinya, maksudnya apa? Makna yang sebenarnya apa? Kila dikatakan na'am, iya, yansa nafsu a'zam nisyan. Seseorang ketika melupakannya, melupakan dirinya adalah musibah. Nah, azam nisyan, lupa yang paling berat adalah merupakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fansahum anfusahum, sehingga mereka diri, sehingga mereka sendirilah yang melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Maka mereka-mereka adalah orang-orang yang fasik, yang terus menerus di atas dosa. Terus continue. Na'udzubillah, nasallahu al-afu wal-afi wassalamah. Falamma nasu rabbahum subhanahu wa nasiyahum wa ansahum wa anfusahum, maka tatkala mereka melupakan Allah, nasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Wa ansahum, dan Allah meninggalkan mereka, melupakan diri-diri mereka. Kama qala ta'ala nasullaha fanasiyahum. Mereka sudah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Faqaba subhanahu man nasiyahu uqubatain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa, memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melupakan Allah, ada dua hukuman. Hukuman pertama, anna subhanan nasiyahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melupakan dirinya. Yang kedua, anna ansahu nafsahu, dia sendirilah yang akan melupakan dirinya. Wa nisyanu subhanahu wa ta'ala lil 'abdi wa ihmalu wa tarku wa takhlihi wa takhallihi anhu wa idha'atuhu fal halaku adna ilaihi minal yad lil fam. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala melupakan seorang hamba, melupakannya dan merendahkannya, menghinakannya, meninggalkannya, membiarkan sendirian dan menyia-nyiakannya, maka kehancuran lebih dekat darinya, untuknya, dibandingkan dekatnya tangan dengan mulutnya. Artinya karena dia sudah melupakan Allah, maka tunggu tanggal hancurnya. Tunggu waktu kehancuran dirinya. Karena dirinya sendiri sudah melupakan Allah Azza wa Jal. وَمَا إِنْ سَأُوا نَفْسَهُ فَهُوَ إِنْ سَأُوا لِحُضُوذِهَا الْعَالِيَةِ. Adapun seorang merupakan dirinya, maka adalah seorang yang melupakan bagian-bagiannya di surga yang tinggi, yang penuh dengan kesempurnaan. Wasbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma taqbul bihi nafsu yunsi dhalika jami'ahu. Dan sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya, kebahagiaan untuk nam kesenangan, kebahagiaan, kebaikan yang akan menyempurnakan dirinya, dia sendirilah yang melupakannya. Falyukhthiru bibalih. Tidak ingat dengan dirinya sendiri. Wala yaj'alu 'ala dzikrih, dan dia tidak selalu mengingat perkara-perkara tersebut, selalu lupa dan selalu dilupakan. Wala yasrifu ilaihi madhimatahu wa yarghabih, sehingga dia pun dipalingkan dari hal yang seperti itu. Fa inna la yamur bi bali hatta yaqsur wa yu'thiru. Sesungguhnya tidaklah dia melintasi dengan benaknya teringat sampai dia pun menginginkan niatan tersebut, dan dia mendahulinya dan dia mengamalkannya. Wa aidan yansi ayyuba nafsi, juga dia pun melupakan aib dirinya sendiri, padahal dirinya mempunyai aib, padahal dirinya memiliki banyak-banyak kekurangan. Aib dirinya, kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, seolah-olah dirinya sempurna, padahal banyak celah, padahal dirinya banyak kelemahan. Fala yakhdur bi bali izalatu wa islahu. Tidak pernah terbetik sedikit pun dari diri mereka untuk memperbaikinya, untuk merubahnya, untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tidak pernah terbetik dalam hal itu. Wa aidan fa yansi ayyuba nafsi wa nuqsan wa afat wa la yaqdir bi bali izalatu wa islahu, wa aidan yansi amra an-nafsi wa qalbi alamiha. Ditambah daripada itu, dia pun melupakan dirinya sendiri, merupakan penyakit dirinya, penyakit hatinya, penyakit apa yang dia rasakan. Fala yakhdur bi qalbi mudawatuha. Dia pun tidak pernah terbayangkan untuk bagaimana cara mengobati sakitnya. Dia tidak paham bagaimana cara mengobati dirinya sendiri, padahal dirinya sakit. Wattabibu yudawi wattabibu maridu. Seorang tabib mengobati, tetapi tabib sendiri sakit. Wallahul musta'an. Jangankan tabib, Rasulullah SAW saja disihir sakit. Masih ada pengaruh sihirnya. Para sahabat ada yang langsung meninggal. Tetapi maksudnya di sini keadaan yang ada adalah efek dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Seolah-olah dia tidak memiliki aib, padahal dia banyak aibnya. Seolah-olah dia sempurna, padahal banyak kekurangannya. Wa aidan yunsi amran nafsi wa qalbi wa alamiha fala yakhdur bi qalbi mudawatuha wa la sa'i fi izalati ilaliha wa amradiha allati ta'ulu bihi ila al-fasadi wal halak fa wa maridun mudkhanun bil marad. Dia enggak bisa mengobati dirinya. Wala sa'i, dan tidak ada upaya untuk mengobati dirinya. Tidak ada upaya. untuk mengobati dirinya. Seperti imra'atun sauda, seorang wanita budak yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini atasarra', wahai Rasulullah aku terkena epilepsi, wa inni atakashaf fad'allaha li alla atakashaf. Aku kama kal, wahai Rasulullah SAW aku ini sakit, terkena penyakit epilepsi, kejiwaan dari kepala. Dan biasanya kalau kambuh itu aku telanjang. Maka dijawab oleh Rasulullah, in syiti da'utu laki wa in syiti sabarti wa lakil jannah. Diberikan dua pilihan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu mau aku doakan kamu, maka kamu akan sembuh. Pilihan kedua, kalau kamu mau bersabar, tapi balasannya adalah surga, walakil jannah, dan kamu akan masuk surga. Syuh, lihat, perhatikan. Ini seorang wanita, budak perempuan, ada usaha untuk berobat. Lah orang yang sakit di sini, kata Ibnu Qayyim, gak tahu dia sakit apa, dan gak ada usaha untuk berobat. Lebih parah lagi. Mafhum ya akhwan, lebih parah kondisinya. Imra'at sauda saja, budak atau perempuan hitam ini meminta, mengadu kepada Rasulullah SAW, artinya di situ ada sa'i untuk menghilangkan penyakitnya, berusaha, ada usaha. Tetapi orang ini sudah sakit, sudah banyak kelemahan, dia pun tidak pernah terbetik di dalam hatinya untuk ngobatin. Wis ngono wae. Udah masa bodoh. Padahal dia sakit. La imra'atu sauda lebih mending jauh kedudukannya daripada orang ini. Yang mana imra'atu sauda berusaha datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, doakan saya. Maka diberikan dua pilihan. Kalau kamu mau, ya bersabar. Ya, maka kamu akan masuk surga dengan sabar. Kalau kamu mau, ya aku doakan, kamu akan sembuh. Maka dijawab oleh imra'atus sauda, asbir, aku akan bersabar. Karena jaminannya apa? Surga. Tapi di situ ada sa'i, ada usaha untuk mengobati dirinya. Lah orang ini yang ada di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, la yakhdur bi qalbi mudawatuha, enggak pernah terbetik di dalam hatinya dia sakit apa, ana sakit apa. Kenapa? Dia sendiri bingung, bahkan dia sendiri merasa enggak sakit. Kalau sudah demikian merasa enggak sakit padahal dia sakit, ini sudah berat lagi. Ini orang sakit tapi dia bilang apa? Saya enggak sakit. Ini yang parah keadaannya. Dan tidak pernah terbetik di dalam hatinya untuk mengobati sakitnya. Hah? Padahal dia lagi sakit. Dia ini lagi sakit. Merasa sehat aja. Ya, merasa sehat. Merasa dirinya gak ada apa-apa. Dan tidak ada usaha untuk mengobati dirinya. Padahal itu akan menjerumuskan dirinya kepada kehancuran, kebinasaan, kematian. Fawa maridun mudhanun bil marad. Maka orang ini orang yang berpenyakit, sudah diliputi dengan penyakit. Wa maradu mutaramin bihi ila talaf, sakitnya, penyakitnya sudah mendekati kematian. Wa la yashur bi maradhi, herannya, anehnya dia tidak merasakan sakit. bukan tidak merasakan sakit. Dia tidak merasa dirinya sakit. Ya, padahal dia sakit. Wala yakhdur bi balihi mudawatuhu, dan tidak pernah terbetik di dalam jiwanya, di dalam hatinya untuk mengobati sakitnya. Wa hadha min a'zami al-uqubah al-'amah wal khassah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang jenisnya seperti ini, ya, macamnya seperti ini, udah mah dia sakit, orang lain udah ngelihat nih orang sakit nih. Ini orang sakit. Tetapi disuruh berobat enggak mau aja. Disuruh terapi juga enggak mau. Disuruh zikir, istighfar dan lain sebagainya, baca Quran juga enggak mau. Ini orang udah sakit. Dan enggak ada terbetik di dalam jiwanya, di dalam hatinya untuk mengobati sakitnya. Maka jenis orang yang seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza, orang yang seperti ini min a'zamil uqubatil 'ama wal khassah. Allah berikan siksaan secara umum dan secara khusus. Double siksaannya. Dia sakit merasa enggak sakit. Dia sakit dan tidak ada usaha untuk menyehatkan dirinya, mengobati dirinya. Tidak ada usaha. Ya. Dan ini parah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, tadawau, wahai sekalian manusia, berobatlah kalian. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Perintah dari Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, berobatlah kalian. Berobat, disuruh berobat. Fa inna ma anzalallah da'an illa anzalalahu syifa. Karena sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan apa? Obat. Obatnya. Alimau man alima wa jahilau man jahilahu. Bagi yang tahu, mengilmui, yang belajar pengobatan, maka dia akan tahu. Yang enggak belajar, yang bodoh, yang enggak belajar, enggak baca, enggak mengilmui, ya enggak akan tahu. Tidak akan tahu. Karena apa? Ya tidak mengilmui. Karena apa? Tidak belajar. Nah, padahal dirinya sakit. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan untuk berobat. Ya ayuhan nas tadawau. Wahai sekalian manusia, berobatlah kalian. Berobat. Perintah dari Rasulullah SAW untuk berobat. Wallahul musta'an. Fa yu'uqubatin 'azam min 'uqubat min a'man ahmala nafsahu wa dhayya'aha. Siksaan apalagi yang lebih besar dibandingkan dengan siksaan ini? Apa itu? Seseorang sudah menyia-nyiakan dirinya, menelantarkan dirinya, seolah-olah dia tidak sakit, padahal dia sakit. Dia pun melupakan maslahat dirinya, dia pun melupakan obatnya, terapinya, sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Dia enggak merasa itu semua. Enggak kok, saya enggak sakit. Kamu aja yang sakit, katanya. Padahal dia sakit. Balik-balikin. Allah musta'an. Ya. Wa asbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa hayatiha al-abadiyya fil na'imil muqim. Dia tidak mau berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, kehidupan yang abadi di akhirat kelak nanti di surga. Enggak mau dia. Suruh sholat, enggak mau. Suruh zikir, enggak mau. Suruh ibadah, enggak mau. Ini sakit. Sudah tahu sakit, enggak mau berobat. Udah tahu sakit, banyak sakitnya, banyak penyakitnya. Ya merasa enggak punya sakit. Merasa enggak sakit. Ya. Padahal orang sudah menjauh dari dirinya. Orang-orang manusia sudah lari darinya. Nah. Terutama masalah syahwat dan amarah. Terutama masalah syahwat dan amarah. Makanya kenapa anjuran bekam itu tiap bulan. Ini bukan promosi ke tukang bekam, bukan. Ya, ini mengingatkan kita bahwasanya seseorang bisa aja disesatkan oleh syaitan dari pintu amarah. Sedangkan yang di antara terapi amarah adalah dengan berbekam. Selain tadi apa? Wudu, salat, zikrullah juga untuk menurunkan emosi bisa dengan bekam. Ya. Makanya anjuran bekam itu walaupun lafadznya khairu ma tadawaitum bil hijamah. Ya, walaupun dengan lafadz yang lain. Ya. Nanti mungkin ada riwayat atau dengan lafadz fi'il amr. Tapi kebanyakan khairu ma tadawaitum, sebaik-baik pengobatan kalian ini. Nam bukan dengan lafadz fi'il amr, perintah. Ya, yang artinya memang mungkin ikhtiar atau pilihan. Tetapi walaupun pilihan, di situ diberikan pilihan yang baik oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan berbekam. Ya, maka barang siapa yang diantara kalian ingin berbekam, maka berbekamlah pada tanggal berapa? 17, 19, dan 21. Ini pun sangat bermanfaat untuk menurunkan emosional. Ya, di titik sunnah. Menurunkan emosional, kejiwaan, amarah, syahwat. Syaitan masuk dari pintu syahwat. Syahwatnya apa? Ya, baik syahwat maupun syubhat. Ya, di antara asbabnya juga bisa dengan berbekam. Asbab. Ya, ditambah lagi dengan zikrullah, ditambah lagi dengan wudu, ditambah lagi dengan sholat, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka itu adalah tibbun nabawi, pengobatan nabi. Karena mau cari obat yang seperti itu enggak ada di apotik, enggak ada di toko obat, di toko herbal pun enggak ada. Ya. Walaupun ada, itu pun sementara saja, besok naik lagi. Ya. Tidak bisa dikendalikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pengendalian itu Allah lah yang mengendalikannya. Maka mintalah kepada Allah. Berdoa kembali kepada Allah, zikrullah, istighfar, salat. Nah, dan amalan-amalan yang ma'ruf, yang baik, amalan-amalan saleh. Maka itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.